بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد أيها الإخوة ini pembahasan pertama kita terkait kitab Syarhul Jurumiyah yang dikarang oleh Syekh Al-Allamah Ibnu Utsaimin, ya. Kita mulai dari muqaddimahnya beliau, yaitu Muqaddimatus Syarih. Ya, Mas Bayu silakan baca. Muqaddimatus Syarih. Punya anta apa itu? Syarah Jurumiyah bukan? Iya. Oh, masa enggak ada Muqaddimatus Syarih, ya? Beda ya, coba ya. Oh iya, enggak ada ya. Oh iya, ada ini. Ada ini. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna 'alaman nahwi 'alaman ilman. Iya. Ilman nahwi ilmun syarifun. 'Alimu wasilatin. Sama. Ilmun. Iya. 'Alimu wasilatin yatawas yutawassalu. Oh, yatawassalu. Yutawassalu. Yutawassalu biha ila syai'ina. Syai'aini. Syai'aini. Muhimmaini. Muhimmaini. Syai'il awwalu. Asy-syai'ul awwalu. Asy-syai'ul awwalu. Fahim. Fahmu kitabillahi wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna fahmuhuma fahmahuma yatawaqqafu ala ma'rifatin nahwi. Baik, oke. Nah, kita mulai dari muqaddimahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di mana dia qala fadilatul syekh al-allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi fadilatul syekh al-allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu berkata bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kemudian dia pun memuji Allah walhamdulillahi rabbil alamin, lalu bersalawat dan mengucapkan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi, dan terhadap keluarganya, wa ashabihi ajma'ina, dan terhadap sahabat-sahabatnya seluruhnya. Amma ba'du. Adapun setelah itu, fa inna ilman nahwi ilmun syarifun, kata beliau, maka sesungguhnya ilmu nahwu adalah ilmu yang mulia, ya. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mulia. Jadi bukan ilmu yang tercela. Ya, bukan ilmu yang tercela yang bikin orang jadi sesat. Gitu ya, enggak ya. Karena Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga berkata, ilmu nahwu adalah ilmu yang mulia. Ya. Karena kalau sesuatu yang membuat tersesat, yaitu tercela. Ya, sementara Syekh di sini mengatakan ilmu nahwi ilmun syarifun, ilmu wasilatin yutawassalu biha ila syai'aini hammaini. Ilmu nahwu adalah ilmu wasilah yang menghantar kita kepada dua hal yang penting, ya, yang dapat menghantarkan kita kepada dua hal yang penting, dua perkara yang penting. Ya. Apa dua perkara yang penting tersebut? Asy-syai'ul awwal fahmu kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini memahami kitab Allah dan memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ilmu nahwu ini merupakan wasilah kita untuk dapat memahami kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Bagaimana bisa dibilang ilmu ini ilmu menyesatkan? Ya, yang dapat menyesatkan kita kalau kita dalam-dalami kan gitu. Ya, enggak ya. Kenapa? Karena ini wasilah kita justru untuk memahami kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini apa alasannya? Di sini Al-Allamah menjelaskan fa inna fahma katsirin minhumma yatawaqqafu ala ma'rifatin nahwi. Karena memahami ya kebanyakan pemahaman terhadap keduanya, yaitu terhadap Al-Quran dan Sunnah, ya, kebanyakan ataupun umumnya, ya, memahami Al-Quran dan Sunnah itu ya tawaqqafu ala ma'rifatin nahwi, bergantung pada pengetahuannya terhadap nahwu. Jadi itulah dia alasannya kenapa kita bilang ya faham, ilmu nahwu merupakan penghantar, ya, penghantar kita kepada dua perkara yang penting. Yang perkara yang pertama adalah memahami kitab dan sunnah. Dan kenapa bisa dikatakan demikian, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh di sini, fa inna fahma katsirin minhuma yatawaqqafu ala ma'rifatin nahwi. Karena umumnya memahami keduanya, yaitu memahami kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bergantung pada pengetahuannya terhadap nahwu. Ya. Wasani, ya silakan baca lagi, Sibayu. Wasani, iqamat. Iya. Iqamatul lisani. Hmm. 'Alal lisanil al-arabi alladzi nazala bihi kalamullah 'azza wa jalla. Lidzalika kana fahmun nahwi amran fahman jaddan. Walakin jiddan. Jiddan. Walakin an-nahwa fi awlihi sa'bun. Awwalihi sa'bun wa fi akhirihi sahlun. Wa qad mislu baiti min musthila. Wa qad musthila. Ada qad kan? Kalau qad berarti enggak mungkin isim, ya. Karena qad itu ciri-ciri fi'il kan? Baitin sahlun. Setelah qad itu pasti dibaca dalam bentuk fi'il, enggak mungkin dibaca dalam bentuk isim. Mim sa'lam itu pasti dibaca dalam bentuk fi'il karena sebelumnya qad. Kalau mislun itu isim. Enggak mungkin qad masuk ke isim kan? Musthila. Iya. Wa qad musthila. Musthila gitu. Hmm. Baiti. Bi baitin. Oh, bi baitin min qasbin. Qasabin. Qasabin. Wababihi. Wababuhu. Wababuhu min hadidi. Hmm. Yakni annahu sa'bu. Iya. Sa'bu sa'bul dakhuli. Dukhuli. Dukhuli. Lakin ida dakhalat. Hmm. Iya. Terus ida dakhalta sahul 'alaika kulli syai'in. Kullu syai'in. Kullu syai'in. Wa li hadza yanbaghi lil insani an yahrasa ay yahrasa 'ala ta'allumi mabadihi. Yeah. Hatta yashalu 'alaihi yasula 'alaihil baqi. Baik, masyaallah. Ya. Yeah. Sudah sangat-sangat lebih dari cukup, ya, karena tanpa persiapan. Baik, wasani, maksudnya wasyai'ul wasyai'utsani, di mana tadi kita katakan di atas, maksudnya musannif mengatakan di atas kan, ilmu nahwu itu penghantar kita kepada dua perkara yang penting. Nah, perkara penting yang pertama tadi adalah memahami kitab Allah dan memahami sunnah Rasulullah. Adapun perkara penting yang kedua adalah iqamatul lisani 'alal lisanil arabiyyi. Ya, ini menjadikan lidah kita ke Arab-Arafan. Ya, menjadikan lidah kita ke Arab-Arafan. Apa gunanya? Alladzi nazala bihi kalamullah 'azza wa jalla. Ya, karena Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Sebab Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Lidzalika kana fahmun nahwi amran muhimman jiddan. Oleh karena itu memahami nahwu adalah perkara yang sangat penting sekali. Inilah perkara penting yang kedua. Ya, perkara yang penting yang kedua yaitu iqamatul lisani 'alal lisanil arabi, menjadikan lidah kita lidah ke Arab-Arapan. Ya, supaya nanti waktu ngebaca Al-Qur'an itu lidah antum enggak ke Jawa-Jawaan atau ke Bata-Bataan, ya kan gitu. Baik. Jadi iqamatul lisan 'alal lisanil arabi. Jadi enggak sampai salah ngucap gitu, ya. Di mana ngucapin huruf dal kayak ngucapin huruf D-nya orang Jawa, medok kan gitu, ya. Jadi iqamatul lisan 'alal lisanil arabi, ya. Nah, demikian. Lidzalika kana fahmu nahwi amran muhimman jiddan. Oleh karena itu memahami ilmu nahwu adalah perkara yang penting sekali. Ya, bukan cuma penting, ya, tapi penting sekali. Dan enggak ada embel-embel, ya, tidak ada embel-embel di sini oleh Syekh, ya, ditambah dengan bukan yang paling penting. Enggak ada, ya. Copot aja itu. Kan gitu, ya. Jangan ada embel-embel lagi bukan yang paling penting. Ya, cukup katakan saja paling perkara yang penting, selesai. Kan gitu, ya. Karena ilmu wasilah ini, ya, karena di sini dikatakan ilmu wasilatin, ilmu wasilah. Sebab sebagaimana yang kita ketahui, wasilah itu sifatnya dinamis hukumnya. Kalau yang dimaksud itu sangat penting, maka wasilah pun menjadi sangat penting. Jika ilmu akidah itu adalah ilmu yang paling penting dan amat terpenting, maka ilmu bahasa Arab juga adalah ilmu yang paling penting dan amat terpenting. Kenapa? Kita gak bisa memahami akidah kecuali dengan nahu. Jadi gak bisa dibilang bukan yang paling terpenting. Ngapain ada itunya? Ya dimana Syekh juga gak nambah-nambahin kayak begitu ya. Jadi al-alama saja tidak nambah-nambahin demikian. Jadi ya sudah cukup dengan mengatakan fahmun nahwi kana fahmun nahwi amran muhimman jiddan. Ya selesai. Tanpa harus mengatakan tapi bukan yang paling terpenting. Ya kan gitu. Baik. Walakinna nahwa fi awwalihi sa'bun wa fi akhirihi sahlun. Ya. Akan tetapi memang ilmu nahwu itu di awalnya sulit. Ya. Tapi jangan nyerah, ya. Kan gitu. Karena di akhirnya nanti akan mudah. Ya wa fi akhirihi sahlun. Wa qad mustila bi baitin min qasabin wa babuhu min hadidin, sampai-sampai ada yang memisalkan, ya, itu bagaikan rumah, ya, seperti rumah yang terbuat dari kayu pintunya, ya. Yang terbuat dari besi, rumah yang terbuat dari kayu dan pintunya terbuat dari besi, afwan ya. Jadi rumah yang terbuat dari kayu yang pintunya terbuat dari besi, ya, sampai-sampai ada yang memisalkan demikian. Yang artinya memang waktu kita mau masuk rumah tersebut itu sulit, tapi begitu nyampe di dalam itu mudah untuk kita hancurkan ataupun kita buka, ya. Baik, yakni annahu sabbud dukhul, ya, di sini dijelaskan oleh musannif. Maksudnya adalah sulit memang kita memasukinya. Ya, sulit untuk memasukinya. Lakin idza dakhalta sahula 'alaika kullu syai'. Akan tetapi kalau misalkan engkau sudah masuk ke dalamnya, berhasil membobol pintu besi tadi, ya maka yang lainnya mudah seluruhnya. Wa li hadza yanbaghi lil insani ay yahrisa 'ala ta'allumi mabadihi hatta yasul 'alaihi al-baqi. Nah, oleh karena itu selayaknya, ya, bagi seseorang untuk hirs congok, ya, rakus, ya, untuk berbanyak-banyak gitu ya, ataupun rakus di dalam mempelajari mabadinya, ya, mempelajari permasalahan-permasalahan awalnya, ya, permulaan-permulaan dari pembahasan ilmu nahwu ini, hingga bisa mudah selebihnya sisanya. Ya, sehingga bisa mudah sisa-sisa dari pembahasan tersebut. Ya, tapi mabadinya, ya, permulaan-permulaannya itu mesti kita duduki, ya, mesti kita fahami secara duduk begitu ya. Ya, jangan jongkok, jongkok mesti belum cukup gitu. Jadi harus duduk dia. Baik. Lanjutkan Mas Gulam. Silakan. Ibrah. Iya. Yeah. Qauli man mangqala, iya, inna nahwa sa'bun, iya, hatta yatafayyara at-talibu annahu lan yatamakkana minhu fa inna hadha laysa bi sahihin walakin rukiz ala awwalihi yadkhul alayka akhiruhu. Baik, inna nahwa sa'bun, coba bahasa Indonesia kan tolong mas. Sesungguhnya ilmu nahwu itu sulit. Iya, masyaallah. Wala ibrata biqauli man qal, jadi enggak ada itu yang namanya, enggak ada itu perkataan orang inna nahwa sa'bun, sesungguhnya nahwu itu sulit. Jadi enggak ada itu. La ibrata biqauli man qal inna nahwa sa'bun. Ya, enggak ada itu ucapan orang yang ngomong inna nahwa sa'bun, sesungguhnya nahwu itu sulit. Enggak laku itu. Gitulah kira-kira ya. La ibrata biqauli man qal, ya, kan gitu. Hatta yatakhayyala, gara-gara itu, ya. Yatakhayyala at-thalibu annahu la yatamakkana minhu. Gara-gara itu seorang pelajar, ya, ataupun seorang talib merasa enggak mungkin gitu ya, ataupun merasa mustahil bahwa dia bisa mutamakkin dalam ilmu nahwu. Iya, duduk ya, bisa mutamakin, duduk secara mutamakin ya. Baik, ya. Apa namanya? Naum mutamakin ya. Baik, ya. Nah, jadi apa namanya? Sampai-sampai seorang thalib merasa mustahil gitu ya, merasa mustahil untuk bisa mutamakin di dalam ilmu nahwu. Ya enggak, itu enggak benar ya. Fa inna hadza laisa bi sahih. Ini enggak benar ini. Ya, enggak tepat. Walakin rakiz ala awwalihi yashul 'alaika akhiruhu. Akan tetapi yang benar adalah rakiz ya ala awwalihi. Konsentrasi. Ya, konsentrasi di awal-awalnya. Fokus, iya. Nah, jangan enggak fokus ya. Jadi di awalnya kita udah down duluan ya. Ya kalau udah down duluan ya otomatis konsentrasi pun hilang. Ya kalau sudah konsentrasi hilang ya pemahaman pun enggak akan didapati. Kalau sudah pemahaman enggak akan didapati, ya maka disitulah muncul statement innan nahwa sha'bun. Maka ini enggak benar ibrah ini, ya. Ucapan innan nahwa sha'bun ini enggak benar begitu loh. Nah, demikian. Jadi walakin rakiz ala awwalihi, akan tetapi yang tepat itu adalah fokus, konsentrasi pada awal-awalnya. Ya. Jadi siapkan mental. Nah, kan begitu. Niscaya yashul 'alaika akhiruhu, niscaya yang selebihnya itu mudah atas kita. Ya, nah demikian. Wallahu alam. Baik, lanjutkan Mas. Qala lahum. Annahu sha'bun tawilun sulamu. Idza taqa fihi alladhi la yaqulu. La yafhamu. Aroda ay yuqribahu bayujimahu. Wa hadha laysa bi sahihin. Nahnu la nuwafiqu ala hadha. Bal naqulu insha'allahu. Nahwu sahlun wa sullamuhu qasirun wa darajuhu sahlatun lakinnal muhimma an tafhamahu min awwalihi. Iya. Coba bahasa Indonesia kan tolong Mas, an-nahwu sha'bun wa tawilun sulamu. Sha'bun wa tawilun sulamu. Dunia ilmu tinggi panjang. Sulam tangga. Sulam tangga ya. Oh, tangganya. Wa tawilun sulamu, panjang tangganya. Ya, tayib. Ya. Jadi qala ba'dhum, ya sebahagian mereka ada yang ngomong begini, annahmu sha'bun wa tawilun sulamu. Nahwu itu sulit, ya, dan banyak tangganya, ya, begitu ya, panjang tangganya. Ya, ada yang ngomong demikian. Buktinya apa? Kan begitu ya. Jadi dia pun memberikan bukti bahwa an-nahwu atas statement dia ini, an-nahwu sha'bun wa tawilun sulamu. Nahwu ini sulit dan tangganya tinggi, ya. Jadi nahwu ini sulit dan tangganya tinggi. Buktinya idzar taqa fihi alladhi la yafhamu arada ay yu'ribahu fayu'jimah. Karena kalau ada orang yang ingin maksudnya kalau ada orang yang tidak memahami nahwu itu ingin menaiki tangganya. Ya, ingin mendaki tangga tersebut, ya maksudnya tangga-tangga nahwu tadi, ya yang dia bilang tadi tangganya tinggi sekali kan gitu. Nah, jadi kalau ada ya buktinya kalau ada orang yang enggak memahami nahwu ingin menaikinya, arada ayyu'ribahu fayu'jimah. Ya. Niscaya dia mencari i'rabnya, ya. Namun tetap saja ujma gitu loh, ya. Jadi dia mencari i'rabnya, ya niscaya dia tetap ujma fayu'jimahu, ya tetap Jadi yu'ribahu ya bisa juga di sini maksudnya dalam makna Arabnya, atau bisa juga maksudnya ketika dia ingin membahas Arabkannya. Jadi saat dia mencari bahasa Arabnya, maka dia pun mencari bahasa Arabnya, lalu yu'jimahu, dia pun mengajamkannya. Ya kalau kita di sini mungkin Arab Indonesia gitu ya, kalau di orang Indonesia. Jadi orang Indonesia kan orang yang enggak memahami nahu kan. Nah, saat dia ingin menanggai ataupun mendaki tangga tersebut, menaiki tangga tersebut, maka dia mencari bahasa Arabnya, lalu dia ujumakan saja, dia susun, nah selesai kan gitu. Ya, jadi dia susun aja selesai, payu ujumahu. Lalu dia ujumakan. Ya, dia ujumakan bahasa tersebut. Ya selesai kan gitu. Jadi cukup dia cari bahasa Arabnya, ya kan gitu. Kemudian dia ujumakan. Nah, selesai. Nah, umpama gitulah. Jadi cari bahasa Arabnya, kemudian ujumakan, payu ujumahu. Ya, selesai kan gitu. Nah, ini buktinya ya bahwa an-nahwu shabun wa tawilun sulamu. Tapi kata Syekh, wa hadza laisa bi sahihin. Ini enggak benar ya. Jadi maksudnya bait seperti ini enggak tepat ya. Nahnu la nuwafiqu ala hadza. Kita enggak sepakat dengan bait seperti ini. Ya, bahwa idzar taqafihi alladzi la yafhamu, kalau orang yang enggak memahami nahwu itu ingin mendaki tangga tersebut, arada yu'ribahu fayujima, ya maka dia pun mencari i'rabnya ataupun mencari bahasa Arabnya, fayujima, lalu tetap ujima. Kan begitu, tetap asing sama dia. Bal naqulu, akan tetapi kita katakan insyaallah annahu sahlun wa sulamuhu qasirun. Nahwu itu mudah dan tangganya pendek aja ya, enggak tinggi begitu loh. Jadi tangganya pendek aja. Wa darajuhu sahlatun, dan tahapan-tahapannya itu juga mudah. Lakinnal muhim, akan tetapi kuncinya antafhamahu min awwalihi gitu loh. Yaitu engkau memahami mabadinya begitu. Ya. Engkau memahami awal-awalnya, itu dia kuncinya. Ya, wallahu a'lam bishawab, itu muqaddimah dari syarih. Ya, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan ataupun syarah dari matan Al-Ajurumiyah. Baik, silakan baca Mas Joko. Al-kalamu wa aqsamuhu. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad ibn Dauda As-Sanhaji atau Sanhaji Al-Ma'rufu bi ibni Ajurrum. Al-Kalamu huwa al-lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a li ma'na. Nah, lanjut. Fal ismu yu'rafu bil qabdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil qabdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u wal fi'lu yu'rafu bi qad was sini was sawfi was sawfa was sawfa was sawfa was sawfa wa ta wa ta ittani fis sakinati wal harfu ma la yasruhu ma'ahu dalilul ismi wa wala dalilul fi'li. طيب. Ya, qala Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Dawud As-Sanhaji al-ma'ruf bi Ibn Ajurrum. Berkata Abu Abdullah, ya ini nama dari penulis matan Al-Ajurrumiyah. Ya, berkata Abu Abdullah yang namanya adalah Muhammad, anaknya Muhammad, anaknya Dawud As-Sanhaji. Jadi kunyahnya Abu Abdullah, namanya Muhammad. Ya, nama si Abu Abdullah ini ataupun nama penulis dari matan Al-Ajurrumiyah ini adalah bernama Muhammad. Anaknya Muhammad, jadi nama ayahnya juga Muhammad. Ya, anaknya Dawud, baru nama kakeknya Dawud, As-Sanhajiyu, yang digelari dengan As-Sanhajiyu. Ya, As-Sanhaji, kemungkinan Sanhaji ini nama kota atau mungkin gelar, gak tahu apa ya. As-Sanhaji, silahkan antum cari sirahnya ataupun rujukannya. Al-Ma'rufu bi Ibni Ajurrum, ya, lebih dikenal ataupun biasa dipanggil Ibnu Ajurrum. Ya, biasa dipanggil Ibnu Ajurrum. Atau biasa juga dipanggil dengan Syekh Jurum, ya. Ya begitu, Syekh Jurum, ya tanpa ada hamzahnya, ya begitu ya. Ya, atau kalau orang Indonesia bilangnya wa gitu ya, wa Jurum. Baik. Baik. Nah, demikian. Al-kalamu, ya, kata Syekh Ibn Ajurrum, ataupun kata Imam Ibn Ajurrum, al-kalamu huwa al-ladzul murakkabul mufidu bil-wada. Kalam itu ialah lafaz yang tersusun. Jadi kalam itu ialah lafaz yang tersusun yang memberikan faedah dengan peletakan, ya, dengan pokok pembahasan. Ya, kan kira-kira begitu ya. Wa aqsamuhu thalathatun, dan pembahagiannya ada tiga. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan, isim dan fi'il dan huruf yang memiliki makna. Ya, harfu ma'anin seperti yang sudah kita kenali bersama ya, karena harf dalam istilah pelajaran kita itu ada dua maksud ya, merujuk kepada dua maksud, ada harfu mabanin, ada harfu ma'anin. Makanya di sini disebutkan oleh penulis harfun ja'a li ma'nan. Nah, demikian. Fal ismu, lalu dia katakan isim itu dapat dikenali bil khafdi wat tanwini, dengan khafat ataupun biasa kita kenal dengan jar ya, dan tanwin, dan masuknya alif dan lam, dan masuknya huruf khafat. Dan huruf khafat adalah min dan ila dan an dan ala dan fi dan rubba dan ba dan kaf dan lam dan huruf qasam. Ini huruf khafat. Jadi huruf khafat ialah min dan ila dan an dan ala dan fi dan rubba dan ba dan kaf dan lam dan huruf qasam 10. Ya, dan huruf qasam. Huruf qasam sendiri adalah al-wawu wal-ba'u wat-ta'u. Ya, jadi berarti totalnya 13. Huruf qasamnya termasuk di huruf jar juga. Iya, benar. Nah, begitu. Jadi huruf khafat ialah min dan ila dan an dan ala dan fi dan rubba dan ba dan kaf dan lam dan huruf qasam, berarti 10. Sama. Ya, makanya dia wa huruful qasami. Ya, kita bisa lihat di situ wal ba'u. Ya, u. Wal kafu fu, wal lamu mu, wa hurufu fu. Ya, berarti dia ngikut ke situ, ya. Dia ngikut ke situ wa huruful qasami. Mafhum? Baik. Jadi termasuk huruful qasam, termasuk huruful khafdi, yang berarti artinya huruful qasam amalannya adalah menjarkan isim setelahnya. Iya. Ya, itu contohnya. Huruf jar yang apa, banyak biasanya dia berharakat kasrah. Kalau di huruf qasam ini ba-nya pun harakatnya kasrah juga. Sama. Iya, sama juga ya. Jadi yang huruf yang buk hur yang ba yang bukan huruf qasam itu kan harokahnya kasrah, maka ba yang huruf qasam itu juga harokahnya kasrah, sama. Baik. 12 besar. Ya. 12 besar. Karena huruf qasam tadi maksudnya langsung ke isinya aja lagi kan. 9 10 11. Oh iya benar, 12 ya. Ya, 9 10 11 12 ya. Ya, ya benar. Baik. Nah, jadi huruf qasam sendiri adalah waw, ba dan ta. Ya, jadi wawnya itu berharokat fathah, ba-nya berharokat kasrah, ta-nya berharokat fathah. Ya, ta-nya berharokat fathah. Jadi kalau kita pakai lafzul jalalah, wallahi billahi sama tallahi. Nah, itulah dia. Hah? Sama, tiga-tiganya. Iya, tiga-tiganya artinya sumpah. Ya, qasam. Qasam kalau dalam bahasa Indonesia apa? Iya, maksudnya kalimatnya demi, ah, ya itulah dia berarti bahasa Indonesia. Kalau memang bahasa Indonesia dari qasam itu adalah demi, berarti kita ngartikan waw, ba dan ta ini ya ngartikannya demi. Kalau memang itu ya, saya pun juga nggak tahu qasam dalam bahasa Indonesia apa. Iya, demi memang. Oh iya, baik. Nah, itulah dia. Ya, karena iya bisa jadi ya, karena memang makna demi ini ada banyak ya. Nggak semua, ya. Tapi perlu kita ketahui nggak semua demi itu. Sumpah. Sumpah ya. Contoh misalkan seperti saya katakan demi kau aku cari nafkah, kan gitu ya. Iya. Nah, ini beda. Saya bukan sedang bersumpah atas nama atas selain Allah, enggak ya, kan gitu. Demi kau saya cari nafkah, kan gitu ya. Maksudnya untukmu saya cari nafkah, kan gitu. Baik. Iya, ya gitu. Jadi agak antum perlu ngelihat kamus bahasa Indonesia juga ada berapa kata apa makna demi gitu ya. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasaufa wa ta ittanis sakinah. Sementara fiil itu dapat kita kenali dengan qad, ya tadi ya. Artinya apa, ayol ikhwah? Kalau ada qad, enggak mungkin setelahnya itu isim. Jadi antum harus cari solusi. Ya, solusi fiil gitu loh maksudnya. Ya. Enggak mungkin kita baca isim. Karena qad ini merupakan tamyizul fiil gitu ya. Jadi pembeda fiil gitu. Baik. Wasin dan sin. Nah, ini juga enggak mungkin setelah sin adalah isim. Wasaufa Ya, juga demikian. Wa ta ta'nis sakinah dan ta ta'nis sakinah. Ya, ta ta'nis yang sakinah. Nah, ini enggak mungkin juga ta ta'nis sakinah terdapat pada isim. Ya, ta ta ta ta'nis ada pada isim, tapi ta ta'nis sakinah itu enggak mungkin ada pada isim. Ya. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'il. Sementara harf adalah yang tidak pantas bersamanya tanda isim dan tidak pantas bersamanya tanda fi'il. Itulah harf. Jadi kalau enggak pantas sebuah kalimat itu tanwin, itu harf. Juga enggak pantas padanya itu qot, berarti itu harf. Jadi dia enggak pantas kemasukan tanda isim, dia tidak pantas bersamanya tanda fi'il, oh berarti ini harf. Itulah dia penjelasan yang datang dari sahibul matan ataupun penulis matan. Baik, sekarang kita baca syarahnya. Ya, Mas Joko silakan. Asyarhu ta'riful kalam kalami. Bada'al mu'allifu rahimahullahu bil kalami. Li'anna nahwa li'iqamati al kalami. Fala budda an tafhama ma huwal kalamu. Ya, baik, cukup. Nah, ta'riful kalam, kata Syekh di sini. Maksudnya kata syarih. Ta'riful kalam, definisi al-kalam. Bada al-muallif rahimahullah bil-kalam. Syekh Utsaimin itu, musannif ataupun al-imam Ibn al-Ajurrum itu memulai risalahnya, ya, memulai penjelasannya itu dengan menerangkan al-kalam. Ya, memulai penjelasannya, memulai risalahnya dengan menerangkan al-kalam ataupun mendefinisikan al-kalam. Kenapa begitu? Li'anna nahwa liqamatil kalam, karena intisari ataupun topik utama daripada ilmu nahu adalah liqamatil kalam, untuk menciptakan kalam. Itulah tujuannya. Nah, oleh karena itu ikhwah, kalau misalkan ada sebuah susunan kalimah yang mana dia bukan kalam, ya itu enggak bisa kita bilang bahasa Arab. Ya itu tadilah Arab Indonesia mungkin barangkali ya, atau ujma kan gitu ya. Kayu ujimahu kan gitu. Baik. Jadi keujman. Oleh karena itu intisari dari mempelajari ilmu nahwu itu adalah liqamatil kalam. Nah, oleh karena itu di awal-awal ya hampir semua penulis ataupun semua ahli nahwu itu memulai risalahnya dengan menjelaskan al-kalam. Ya, Alfiya Ibnu Malik ya. Setelah muqaddimah ya, setelah dia bertahmid apa katanya? Iya, kalamun lafdzun mufidun kastaqim, kan begitu. Dan begitu juga dengan yang lainnya. Ya, semua memulai dengan al-kalam. Yes. Di sini juga begitu ya, Ibnu Ajurrum mengatakan al-kalam huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wada'. Kan gitu. Ya, li'anna an-nahwa kata Syekh di sini liqamatil kalam. Nah, oleh karena itu, fahamilah secara tepat, fahamilah secara benar apa itu al-kalam. Karena sebenarnya di sini kuncinya kita. Fala budda an tafhamu antafhama ma huwal kalam. Nah, oleh karena itu selayaknya ya seyogianya engkau memahami apa itu al kalam. Ya, sebab inilah topik utama pembahasan kita. Ya, baik, lanjutkan Mas. Walam yadhkur al muallifu khutbatan lihadzal kitabu. Lihadzal kitabi. Kitab. Iya. Lihadzal kitabi. Li'anna adata al-awwalina an yahtamu bil mawdu'i fayadhkuru bismillahirrahmanirrahim thumma yadkhulu fil kalami. Ya, baik, cukup. Nah, walam yadhkur al-muallifu khutbatan li hadzal kitab. Coba bahasa Indonesia kan, Mas? Walam yadhkur al-muallifu khutbatan li hadzal kitab. Dan muallif tidak menyebutkan. Masyaallah. Ya. Khutbah pada kitab ini. Untuk kitab ini. Iya, baik ya. Jadi dia mendahulukan subjek lalu predikat ya, baru predikat. Masyaallah. Barakallahu fik. Walam yadhkur al-muallifu khutbatan li hadzal kitab. Dan muallif tidak menyebutkan khutbatul hajah ya, biasanya kita kenal dengan khutbatul hajah di kitab ini. Ya, maksudnya di risalah ini. Ya, jadi walam yadhkur al muallifu khutbatan li hadzal kitab. Kenapa? Li anna 'adatul awwalin, karena generasi awal biasanya ya, Dikarenakan generasi awal biasanya ayah tamu bil maudhu, mereka langsung fokus kepada maudhu. Jadi generasi awal itu kebiasaannya mereka langsung fokus kepada maudhu. Fayadhkuru bismillahirrahmanirrahim, maka dia cukup menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, kemudian langsung masuk fil kalam, pokok pembahasan. Ya. Langsung masuk ke pembicaraan. Qala dengan perkataannya, ya, qauluhu al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wada', kan begitu. Nah, jadi langsung masuk ke al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wada'. Nah, demikian. Baik, lanjutkan Mas Rafli. Wa yuridu bil kalam. Wa yuridu bil kalami kun al-kalama bi istilahin naqliyin. Iya. Wa qawluhu wa lafdul ma'nahu huwa nutqu bil lisan. Fa kharaja bi qawlina al-lafdu al-kitaba. Al-kitabatu 'inda an-nahwiyyin laysat kalama. Falau katabat risalatan kamilatan fa innaha 'inda an-nahwiyyin Taib, coba bahasa Indonesia kan. La tusamma kalaman bal tusamma kitabatan. Bahasa Indonesia kan la tusamma kalaman bal tusamma kitabatan. Dari la tusamma kalaman bal tusamma kitabatan. La tusamma kalaman bal tusamma kitabatan. Iya. Tidak dinamakan kalam, akan tetapi dinamakan tulisan. Baik, yeah. Apa yang tidak dinamakan kalam tuh? Iya. Lafaznya. Lafaz? Lafaz tidak dinamakan kalam? Yeah. Risalah, iya, baik, ya. Nah, itu dia risalah. Jadi la tusamma, dia tidak dinamakan kalaman. Dia di situ maksudnya adalah risalah. Baik, masya Allah. Nah, kemudian wa yuridu bil kalami huna al kalam fi istilahin nahwiyyin. Dan yang dimaksudkan oleh musannif, ya, kalam di sini adalah kalam secara istilah orang nahwu. Ya, kalam secara istilah orang nahwu. Jadi ketika musannif ataupun ketika Imam Ibnu Ajurrum mengatakan al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wada', definisi kalam itu adalah al-lafdzu al-murakkabu al-mufidu bil wada'i, itu maksudnya adalah kalam menurut istilah. Maksudnya ta'riful kalam istilahan, bukan ta'riful kalam lughatan, begitu maksudnya. Jadi wa yuridu bil kalami huna al-kalama fi istilahin nahwiyyin. Jadi yang dimaksudkan oleh musannif kalam di sini adalah kalam menurut istilah ahli nahwu. Wa qawluhu al-lafdhu, ya, karena tadi di definisinya terdapat al-lafdhu, ya, definisi dari kalam adalah kalam itu lafaz. Nah, ini harus kita pahami secara sesama, ya, karena ilmu nahwu itu adalah iqamatul kalam. Ilmu nahwu itu adalah untuk menciptakan kalam, kemampuan kita untuk menyusun kalam, kan gitu. Nah, oleh karena itu kita harus memahami secara seksama, ya, la budda an nafhama an tafhama ma huwa al kalam, kan begitu kata Syekh tadi, ya. Jadi hendaknya kita itu memahami apa itu al kalam. Maka di sini definisinya al lafdhu. Kalam itu adalah al lafdhu. Apa itu al lafdhu? Ma'nahu huwa nutqu bil lisani. Al lafdhu itu maknanya adalah an nutqu bil lisani, ucapan dengan lidah. Ya. Jadi lafaz itu adalah ucapan dengan lidah. Fa kharaja biqaulina al-lafdhu al-kitabah. Maka ketika kita definisikan kalam itu adalah al-lafdhu, berarti kitabah enggak masuk. Karena kitabah bukan nutqu bil lisani, bukan ucapan dengan lisan. Fal kitabah 'inda an-nahwiyyin laysat kalaman. Oleh karena itu berarti kitabah di sisi ahli nahwu secara definisi yang mereka sebutkan tadi itu tidak dinamakan dengan kalam, laisat kalaman, bukan kalam, kan gitu. Falau kataba, falau katabta risalatan kamilatan. Jadi kalau engkau ada menulis sebuah surat yang sempurna, yang lengkap, kan begitu. Fa innaha 'inda an-nahwiyyin la tusamma kalaman. Maka orang nahwu enggak menamakan itu sebagai kalam. Akan tapi mereka menamakannya sebagai tulisan. Bal tusamma kitabatan. Ya, mereka menamakannya itu tulisan. Ya, tidak menamakannya dengan kalam. ini surat untukmu. Ya, ini jadi tidak ini kalam untukmu gitu ya. Bukan kalam untukmu tapi surat untukmu gitu ya. Nah, demikian. Ini surat untukmu ya. Mereka namakan dengan surat, mereka tidak namakan dengan kalam ya. Ini kalam untukmu demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, lanjutkan. Siapa lagi ya? Ya, Mas Rafli lah masih ya. Tadi masih sedikit. Lain, lain ya? Lain ini jauh sekali. Lainnya di sini. Oh iya. Ini baru beli? Sudah lama. Oh, udah lama ya. Okay. Coba, Mas, lanjutkan. Baik. Selesai belum? Mau lanjutkan? Syakhson. Juga ketika kita katakan definisi kalam itu adalah lafaz, tidak termasuk al-isyarah. Ya, tidak termasuk isyarat. Jadi isyarat enggak bisa dikatakan kalam. Ya, ketika kita bilang, ketika kita definisikan kalam itu adalah al-lafzu, kalam itu adalah lafaz. Nah, berarti juga berarti isyarat tidak termasuk ke dalam definisi tersebut. Karena isyarat bukan lafaz, sebab lafaz tadi an-nutqu bil lisan. Isyarat ya mungkin pakai telunjuk kan gitu ya, bukan pakai lisan kan gitu. Baik, kita enggak mungkin kan gitu ya. Baik. Ya pakai entah itu pakai telunjuk entah pakai apalah kan gitu ya. Fal isyarah laisat kalaman walau fuhimat katanya. Ya, walau fuhimat. Maka isyarat itu tidak dinamakan dengan kalam walaupun dipahami. Walihada law asyarta biyadaka biyadika li insanin waqifin anijlis lam yusamma kalaman. Jadi kalau misalkan engkau mengisyaratkan ya mengisyaratkan dengan tanganmu kepada seseorang yang berdiri untuk duduk begitu ya, ya kan gini ya. Jadi mengisyaratkan dengan tanganmu kepada seseorang yang berdiri untuk duduk, lam yusamma kalaman. Itu enggak dinamakan dengan kalam. Walau dia paham isyarat tersebut, tapi itu tidak dinamakan dengan kalam. Karena definisi kalam tadi gara-garanya al-lafdhu. Andaikan tidak ada kata-kata al-lafdhu, maka ini masuk kalam. Tapi karena ada kata-kata al-lafdhu di dalam definisinya, maka berarti artinya orang-orang nahwu tidak menyatakan itu sebagai kalam. Karena mereka mensyaratkan kalam itu harus al-lafdhu. Walau qulta ijlis sara kalaman. Tapi kalau engkau ngomong ijlis, kan gitu ya, berkata ijlis, barulah ini namanya kalam. Barulah bisa dinamakan dengan kalam. Walau ra'aita syakhsan waqifan fakatabta fi waraqatin ijlis. Dan kalau seandainya engkau melihat seseorang lagi berdiri, lalu engkau tulis kepada di sebuah kertas kan gitu ya. Lalu engkau tulis di sebuah kertas ungkapan ijlis gitu ya. Jadi engkau tulis di sebuah kertas ijlis. Fa innahu la yusamma kalaman 'inda an-nahwiyyin. Maka tulisan kita tadi itu tidak dinamakan dengan kalam di sisi ahli nahu. Wa bidza yakhruju kullu kalamin maktubin min hadzal ta'rif. Nah, oleh karena itu seluruh tulisan itu walaupun dipahami itu tidak masuk ke definisi ini. Ya, tidak masuk ke definisi ini. La apa namanya? Wa bidza yakhruju, enggak masuk, keluar. Keluar dari definisi ini. Nah, demikian. Yaitu definisi al-kalamu lafzun murakkabun mufidun bil wada'. Ya, gara-gara lafaz tadi. Jadi tidak masuk ke definisi ini. Nah, taib. Lanjutkan Mas Ridwan. Fa'ila wa hal ma'na hadza anna kutubal ulama'i la tuqaddu kalaman hiyal akhor. Hiyal ukhra. Iya. Kulna hadza yusamma kalaman fi syar'i. Wa yusamma kalaman indal fuqaha'i. Lakin la yusamma kalaman fi silahin nahwiyin. Li'annaha laisat bilafzin. Wa illa wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ala al-wasiyyatal maktubata kal wasiyyati al-manquqati. Faqala ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un lahu syai'un yusi fihi ya yabitu lailataini illa wasiyatu maktubatun indahu. Baik. Fa in qila, terus kalau ada pertanyaan ataupun jika muncul pertanyaan, wahal ma'na hadza anna kutubal ulama la la tu'addu kalaman hiya al-ukhra, apakah artinya kitab-kitab para ulama itu tidak dinamakan atau tidak dianggap sebagai kalam, kan gitu ya. Jadi jika muncul pertanyaan atau apa namanya timbul permasalahan ya, timbul problem kan gitu, di mana kita katakan wahal ma'na hadza anna kutubal ulama ila tu'addu kalaman, apakah artinya ini ya, maksudnya setelah kita jelaskan ini tadi, apakah artinya ini kutub-kutub apa kitab-kitab para ulama, tulisan-tulisan para ulama itu enggak dianggap sebagai kalam? Nah, maka kata Syekh, ini permasalahannya lain lagi, hiyal ukhra. Ya, ini permasalahannya lain lagi. Kita katakan ya qulna hadza yusamma kalaman fi syar'i. Ya, ini dinamakan kalam secara syariat. Ya, jadi ini permasalahannya lain lagi, maka kita katakan hadza yusamma kalaman fi syar'i. Ini kita namakan kalam secara syariat. Wa yusamma kalaman 'indal fuqaha, dan menurut ahli fiqih ini juga disebut dengan kalam, maksudnya kitab-kitabnya para ulama itu. Lakin la yusamma kalaman fi istilahin nahwiyyin. Akan tetapi ya, itu tadi itu yaitu kutubul ulama tadi itu tidak dinamakan kalam menurut istilah ahli nahwu. Ya, kan gitu. Li'anna halaisat bilafdin, karena tulisan-tulisan para ulama tadi bukan lafaz. Jadi tidak kita namakan dengan kalam. Wa illa fa innar rasula sallallahu alaihi wasallam ja'ala alwasiyata almaktubata kalwasiyatil mantuqah. Kenapa kita bisa bilang ini secara syariat kalam, sementara orang nahu saja selaku orang yang menguasai bahasa Arab menama apa tidak di, apa tidak menyatakan sebagai kalam, lalu kenapa ahlul fiqih menyatakannya sebagai kalam? Ya, ini dasarnya adalah dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan wasiat tertulis bagaikan wasiat apa? Manquqah. Lawan tertulis apa? Terucap, ya terlafaz gitulah ya. Jadi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan wasiat tertulis bagaikan ya statusnya bagaikan wasiat yang terucap. Di mana itu? Yang ada di dalam hadis faqala ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktuban 'inda. Maktubatun 'inda. Ya, jadi terdapat di dalam hadis ini yaitu ma haqqum ri'in muslimin. Ya, tidak tidak berhak seorang muslim itu yabitu lailataini, bermalam dua malam ya gitu ya. Jadi enggak berhak atau hidup dua malam gitu ya. Hidup selama dua malam ataupun tidur selama dua malam. Jadi ma haqqum ri'in muslim, seorang muslim itu enggak berhak untuk tidur selama dua malam. Lahu syai'un yusi fihi, di mana dia memiliki harta yang harus dia wasiatkan ya, illa wa wasiyatuhu maktubatun 'indah, kecuali dia tulis tuh wasiatnya. Ngeri ya? Ya, enggak ada pun kita yang melakukan. Ya, jadi enggak berhak kita buat tidur selama dua malam katanya ya. Iya, begitu. Jadi ma haqqum ri'in muslimin yabitu lailataini. Maksudnya? Ya enggak berhak kita bermalam selama dua malam kalau kita belum nulis wasiat gitu loh. Kecuali ya tapi dengan ketentuan lahu syai'un yusi bihi, di mana dia memiliki harta yang patut untuk diwasiatkan. Ya, tapi kalau antum enggak punya apa-apa ya aman ya. Jadi yang kaya ini ya, yang kaya hati-hati ya. Ya, jadi tulis ya. Jadi tulis. Karena para sahabat pada saat itu langsung nulis gitu ya. Langsung ngebuat wasiat dia kan gitu. Gara-gara di sini. Di mana di sini dikatakan ma haqqum ri'in muslim yabitu lailataini. Jadi seorang muslim itu enggak berhak tidur selama dua malam. Kan gitu ya. Jadi enggak berhak dia bermalam selama dua malam kalau dia belum nulis wasiat. Andaikan dia memiliki harta yang harus diwasiatkan gitu loh. Ya, lahu syai'un yusi fihi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi di sini Rasulullah sahihnya wa wasiyyatuhu maktubah. Nah, di mana Rasulullah menjadikan wasiat maktubah kawasiyatil mamtuqah. Nah, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, oleh karena itulah makanya di sisi fuqaha yang seperti ini dinyatakan sebagai kalam. Kan ya, karena dalilnya ataupun hujjahnya adalah permasalahan tadi ya, yaitu di mana Rasulullah menjadikan wasiyah maktubah bagaikan wasiyah mantuqah. Ya, tapi kayaknya kita cukupkan sampai di sini dulu lah ya terkait jurumiyahnya, karena ini ada sesi alfiyahnya lagi ya. Wabillahi taufiq wa hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.